Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Kita masih baca bab al-istiqamah. Yang disebutkan Ibnu Taimin rahimahullahu taala maknanya yakni an yathbuta al-insan 'ala syari'atillah kama amarallah. Ya, seorang kokoh di atas syariat Allah sebagaimana Allah perintahkan. Kata beliau, wa yataqaddumuha al-ikhlas lillah. Dan tentunya yang paling kedepannya, paling penting adalah ikhlas lillah azza wa jalla. Ibn Rajab al-Hambali rahimahullahu ta'ala menyatakan istiqamah adalah suluk as-siratul mustaqim, menempuh jalan siratul mustaqim ad-dinul qawim, tidak bengkok larinya ke kanan ke kiri. Caranya, kata beliau, dengan melakukan perintah-perintah seluruhnya yang zahir dan batin, dan juga dengan menjauhkan diri dari seluruh yang dilarang yang zahir dan yang batin. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan 3 ayat terkait istiqamah. Ayat yang pertama terkait dengan perintah untuk istiqamah. Ayat yang kedua dan ketiga terkait dengan fadilah al-istiqamah. Kemudian beliau rahimahullah, Imam Nawawi rahimahullah, menyebutkan 2 hadis dalam bab ini. Hadis yang pertama sering kita baca dalam Arba'in Nawawiyah. Kata beliau, wa an Abi Amr wa qila Abi Amrah Sufyan ibn Abdullah qala qultu ya Rasulullah, aku katakan ya Rasulullah, qul li fil Islam qaulan, ucapkanlah untukku di dalam Islam ini satu ucapan. La as'alu anhu ahdan ghairak, yang tidak akan aku tanyakan kepada seorang pun selain kau. Qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billah, katakanlah amantu billah, aku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini kata Ibnu Taimin rahimahullah, al-iman di sini mencakup al-iman biwujudillah subhanahu wa ta'ala, iman akan adanya Allah subhanahu wa ta'ala, iman kepada rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala, iman kepada ya nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya kepada uluhiyah Allah. Qala, kata beliau, wa bi ahkamihi wa bi akhbarihi wa kulli ma ya'ti min kibalihi, dan beriman kepada semua hukum-hukum Allah, semua berita-berita yang Allah sampaikan, dan semua yang datang dari Allah azza wa jalla. Ini makna amantu billah. Ini semakna dengan ayat yang pertama, fastaqim kama umirta. Ya, yang namanya istiqamah itu di atas syarat Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Qul amantu billah, setelah itu summa istaqim, kemudian istiqamlah engkau ya di atasnya, di atas iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jelas ya, sebagaimana ayat yang telah lewat, bahwasanya yang namanya istiqamah itu mesti di atas al-iman billah. Istiqamah itu badal iman. Istiqamah itu di atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan satu hadis yang penting kita ingat. Kata beliau, wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaribu wa saddidu wa'alamu annahu lan yanjiwa ahadu minkum bi'amalihi. Qala wala anta ya Rasulullah, qala wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadl. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaribu, ya lihat kata Imam Nawawi rahimahullah sebagaimana janji beliau dalam mukaddimah kitab ini, beliau kadang menjelaskan tafsir, penjelasan yang dibutuhkan. Al-muqarabah adalah al-qasdu alladhi la guluwa fihi wa la taqsir. Ya, kesederhanaan yang sesuai sunnah, ya, tidak ada padanya gulu, melampaui batas, dan tidak ada taqsir, kurang dari yang semestinya. Qaribu yani dekatilah dalam melakukan sesuatu sebisa mungkin untuk tepat. Kata Sunan rahimahullahu taala, wahrisu ala an taqrabu minhu bi qadri mustata'. Bersemangat dalam menjalankan perintah-perintah itu bisa sebisa mungkin untuk mendekatinya. Ya, mendekati sebagaimana diperintahkan. Qala wassidad adalah al-istiqamah wal-isabah. Ini yang beliau inginkan dari hadis ini. As-sidad yani al-istiqamah dan al-isabah. Istiqamah jelas, sabar di atas ya syarat Allah, di atas ketaatan kepada Allah. Isabah ini menepati sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, menepati al-haq, cocok dengan al-haq. Qaribu yani sebisa mungkin engkau mendekati, ya, apa yang kau amalkan, berusahalah untuk mendekati yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Wasadidu yani berusaha sebisa mungkin untuk tepat, ya, di dalam beramal sebagaimana Allah inginkan dan Rasul inginkan. Ini kalau bermana isabah. Kalau bermana istiqomah ini wasadidu dan istiqomah akan di atasnya. Istiqomah di atas perintah Allah, ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa'lamu, ketahuilah, annahu lan yanjua ahadu minkum bi'amalihi. Sesungguhnya tidak ada seorang pun dari kalian bisa selamat dengan semata-mata amalnya. Sebanyak apapun amalan kita, sebanyak apapun amal saleh seseorang, amal saleh tidak akan bisa menyelamatkan dia dari ya adab Allah subhanahu wa ta'ala. Dibandingkan sekian banyak akhfa wa dzunub, dibandingkan kesalahan-kesalahan dosa yang dia lakukan, apa yang diamalkan tidak ada nilainya. Sehingga amal semata tidak akan bisa menyelamatkan seorang pun dari kalian. Kalau kata para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala anta ya Rasulullah, iya, tidak juga engkau ya Rasulullah, ya, amalmu tidak akan bisa menyelamatkan engkau ya Rasulullah. Qala wala ana, ya, bahkan aku, sampai pun aku, semata-mata amalku tidak akan bisa menyelamatkan aku. Ini huwa nabila rahimah wa rahimahkumullah. Pentingnya ya seorang menjaga diri yang sampai ujung bangga diri dengan amalan yang dilakukan. Sebesar apapun amal kita, ia tidak akan bisa menyelamatkan. Kata beliau, wala ana illa, hanya saja, an yataghammadani Allah, ya, kecuali hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala meliputi aku, Iya, menutupi aki aku dengan rahmatnya dan dari dan dengan karunia-Nya. Sorga dan keselamatan itu didapat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim. Iya. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, padahal dari ini menunjukkan alanna al-insan mahma balagha minal martabati wal wilayah, bahwa seseorang itu walau sampai manapun tingkatan dia, kedudukan dia, fa innahu lan yanji wa bi'amalihi, tidak akan bisa dia selamat dengan semata-mata amalnya. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula anna Allah man 'alaihi bi an ghafara lahu dhanbah ma taqaddama wa ma minhu wa ma ta'akhkhar. Iya, kalau seandainya Allah tidak mengampuni dosa-dosa yang telah lalu dan akan datang, man jahu amaluhu, niscaya amal beliau pun tidak akan bisa menyelamatkan beliau. Di akhir faedah sini kata Al-Muhaimin rahimahullahu taala, yang penting adalah annal insan la yu'jibu bi amalihi. Ya, seorang jangan sampai ujub, bangga diri dengan amalannya. Mah maka. Kenapa kata beliau, amaluka qalilun min nisbati li haqqillah 'alaik. Iya, amalmu itu sedikit dibandingkan hak-hak Allah yang semestinya kamu tunaikan. Iya, amal yang kita lakukan mungkin dibandingkan dengan dosa satu anggota tubuh kita saja, iya, tidak ada nilainya, tidak ada bandingan. Amal yang kita lakukan dibandingkan dosa-dosa dengan dibandingkan dosa yang dilakukan oleh mata kita misalnya, iya, yang dilakukan oleh tangan kita misalnya, iya, kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa hambanya dengan amal saleh, dengan taubat, dengan yang lainnya. Yang kedua, kan sebutnya min rahimahullah, yang bagi lisan sebagian seseorang an yukthira min zikrillah daiman wa min as-su'al. Iya, sebagian seseorang memperbanyak zikir, terus-menerus berzikir kepada Allah, memperbanyak doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diliputi rahmat-Nya. Qul daiman, kata beliau, hendaknya terus-menerus dia berdoa, ucapkan, Allahumma taghammadni bi rahmatin minka wa fadlin. Ya Allah, liputilah aku. Iya, penuhilah aku dengan rahmat dan karunia dari-Mu. Yang berikutnya, di antara ada hadis-hadis ini kata beliau rahimahullahu taala, dalilun ala hirsus sahabah ala ilm, yang menunjukkan semangatnya para sahabat kepada ilmu. Iya, mereka banyak bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pertanyaan mereka adalah pertanyaan untuk amal, untuk diamalkan, dan mereka minta rincian, menunjukkan semangatnya mereka. Ketika Rasulullah menyatakan, iya, wa'alamu annahu lan yanju ahlu minkum bi'amalihi, mereka minta rijian. Qalu wala anta ya Rasulullah. Ini karena semangatnya mereka kepada al-ilmu. Maghfirullah rahimah wa rahimakumullah. Sekali lagi, kita banyak-banyak minta rahmat Allah, karunia dari Allah, dan jangan ujub dengan amalan seseorang. Kita ingat, ingat ucapan Ibnu Mubarak rahimahullahu ta'ala, ya kam min, ya, amalin kabir tusaghiruhu an-niyyah. Iya, betapa banyak amalan yang besar tapi dia kemudian menjadi kecil dengan sebab niat. Wa kam min amalin saghirin tu'adzimuhu an-niyyah. Niat, niat kita ya hendaknya dijaga, kemudian juga hati-hati kita hendaknya dijaga, ya, niat yang rusak merusak amal, ujub juga merusak amal, bangga diri juga merusak amal. Kita ingat dalam kitab Tauhid bagaimana seorang yang abid ahli ibadah yang menyatakan wallahi demi Allah la yaghfirullahu lifulan, ketika dia melihat temannya banyak berbuat maksiat dan dia melihat dirinya banyak beramal saleh, ya, dia dengan ujubnya dengan bangga diri menyatakan demi Allah Allah tidak akan mengampuni sepulan. Maka Allah Subhanahu berfirman, man yata'alla alayya al-aghfir lifulan, siapa yang berani bersumpah atas namaku aku tidak akan mengampuni sepulan, ya, faqad ghafartu lahu wa ahbabtu amalak, sungguh aku telah ampuni dosa-dosa dia dan aku gugurkan amalanmu. Dengan sebab ujub bangga diri gugur amalannya. Allahu a'lam bishawab. Fattah Fattah Fattah.